bukan diriku. Aku suka sifatmu, perhatian padaku. Aku suka perlakuanmu, perhatian pada diriku. Aku suka dengan sikapmu, pengertian pada diriku. Saat bersamamu aku merasa bahagia. Saat bersamamu kau membuat hati ini jadi suka. Suka, suka, suka, suka, kau pernah.